Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Syarah Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Dan kita masih pada bab yang ketiga, bab tentang sabar dan hadis yang pertama, hadis dari Abu Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Kita baca penjelasan dari beliau rahimallahu ta'ala. Wallahu azza wa jalla yuhmadu ala kulli halin. Wa kana ar-rasulu alaihi salatu wa salam idza asabahu ma yasurru bihi qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Wa idza asabahu siwa dhalik qala alhamdulillahi ala kulli halin. Kata beliau rahimallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji di setiap keadaan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang nikmatnya segala amal saleh itu menjadi sempurna. Wa idza asabahu siwa dhalik, kalau beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala keadaan. Nah, hadis ini hadis yang sahih. Taib. Kemudian beliau rahimallahu ta'ala memberikan peringatan. Thumma inna hahuna kalimatun sya'at akhiran inda kathirin minan nasi. Wahia qawluhum alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Hadha hamdun naqisun. Beliau rahimallahu ta'ala mengatakan. Kemudian. Dari sini tersebar di kalangan sebagian manusia, tersebar di kalangan sebagian besar manusia di akhir-akhir ini. Nah, mereka yaitu ucapan perkataan mereka alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada zat yang dipuji atas bencana kecuali darinya, kecuali dirinya. Nah, maka kata beliau ini adalah pujian yang kurang pas, pujian yang mengandung kekurangan. Kenapa? Lianna qaulaka ala makruhin siwahu ta'birun yadullu ala qillati sabri au ala al-aqalli ala adami kamali sabri. Karena ucapan Anda dengan ucapan tadi la yuhmadu ala makruhin siwahu, yang Allah itu tidak ada zat yang dipuji atas bencana kecuali dirinya, ucapan atas bencana kecuali dirinya, diri Allah subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan perkataan ini, ungkapan seperti ini, kalimat seperti ini menunjukkan kekurang sabarannya Anda, atau setidaknya menunjukkan kurang sempurnanya kesabaran Anda. Nah, wa annaka karihun li hadza syai'i wa la yanbaghi lil insani ay yu'abbira hadza at-ta'bira. Dan bahwasannya Anda memang tidak senang terhadap hal tersebut yang menimpa Anda itu, yang musibah atau bencana yang menimpa Anda tersebut, memang Anda enggak senang. Nah, kata beliau, la yambagi lil insan, tidak pantas bagi seseorang untuk mengucapkan perkataan ini. Nah, tidak pantas seseorang untuk mengungkapkan dengan ungkapan seperti ini. Bal yambagi lahu ayu'abbiru bima kana ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam yu'abbiru bihi fayaqulu alhamdulillahi ala kulli halin. Bahkan semestinya seseorang itu hendaklah dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala kulli halin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dipuji, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Aw yaqulu alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala kulli halin siwahu. Atau dia bisa mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada zat yang terpuji atas segala keadaan kecuali dirinya. Naam, kecuali dirinya. Amma ta'birul awwal fa innahu ta'birun wadihun ala mudadatin ma asabahu min Allah azza wa jalla wa annahu karihun lahu wa ana la aqulu innal insana la yakrahu mimma asabahu minal bala'i bitabi'atil insani ay yakraha dhalika lakin la tu'linu hadha bilisanika la tu'lin hadha bilisanika fi maqami thana'i ala Allahi bal abbir kama abbaran nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Adapun ungkapan yang pertama, ya, ungkapan yang pertama, fa innahu ta'birun wadihun ala mudadati ma asabahu min Allah azza wa jalla. Adapun ungkapan yang pertama, perkataan yang pertama merupakan sikap perlawanan terhadap apa yang menimpa dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwahu. Ucapan ini, ungkapan ini adalah ungkapan yang menunjukkan perlawanan terhadap apa yang menimpa dirinya, takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Nah, taib, wa annahu karihun lahu, dan bahwasanya dia itu membenci akan hal tersebut. Nah, kelihatannya muji tapi sebenarnya dia kesel, begitu loh, bisa difahami. Lah kalau kita kepada sesama manusia saja, dia kelihatannya muji tetapi ucapannya kelihatannya muji tapi itu terkandung pujian yang menunjukkan kekesalan dia, itu aja sudah ini bahasanya bahasa Jawa yang halus tapi sesungguhnya dia kurang ajar. Orang kalau faham, kalau diajak bicara, orang yang memahami ini menunjukkan, wah ini kurang ajar nih orang ini. Kelihatannya dia bahasanya halus, tapi sesungguhnya menohok begitu. Fala haula wala quwata illa billah. Kata Syekh rahimallahu taala, wa ana la aqulu innal insana la yaqrahu mimma asabahu minal bala'i. Saya tidak mengatakan bahwasanya seseorang itu tidak boleh untuk gak senang terhadap musibah yang menimpa dirinya. Syekh mengatakan demikian, ya wajar namanya manusia. Terkadang dia gak suka sesuatu yang jelek menimpa pada dirinya. Bitabi'atil insani, dengan tabiat naluri seseorang. Nah, bitabi'atil insani ayyakraha dhalika, dengan naluri, dengan tabiat seseorang yang memang asalnya gak senang hal tersebut. Musibah, bencana menimpa pada dirinya atau keluarganya. Lakin, la tu'lin hadza bilisanika fi maqami sana. Tetapi jangan kamu ungkapkan, jangan kamu kabarkan, tampakkan kebencianmu itu dalam mengucapkan, menghaturkan pujian kepada Allah. Yang tadi yang di depan kita singgung. Nah, jangan tampakkan seperti itu ketika dalam bentuk pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal abbir kama abbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang benar adalah ungkapkanlah sebagaimana ungkapan yang telah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi ala kulli halin. Taib. Kemudian kita lanjutkan penjelasan beliau selanjutnya. Qala rahimallahu taala qauluhu sallallahu alaihi wasallam wassalatu nurun. Kemudian ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, dan salat itu adalah cahaya. Nurun lil abdi fi qalbihi wa fi wajhihi wa fi qabrihi wa fi hasyrihi. Walihada tajidu aktsaran nasi nuran fil wujuhi aktsaruhum salatan wa akhsha'uhum fiha lillahi azza wa jalla. Maka salat itu adalah cahaya pada seorang hamba. Maka salat merupakan cahaya bagi seorang hamba di hatinya. Nah, kemudian juga salat itu merupakan cahaya di wajahnya, cahaya di kuburnya dan di mahsyarnya. Oleh karenanya, Anda akan mendapati orang yang paling bercahaya wajahnya adalah orang yang paling banyak salatnya dan yang paling khusyuk di dalam melaksanakan salatnya, yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalika takunu nuran lil insani fi qalbihi taftahu alayhi babal ma'rifati lillahi azza wa jalla. Demikian pula salat merupakan cahaya di hati seseorang. Naam. Yang dengannya akan dapat membuka hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salatnya benar, salat itu cahaya bagi seorang hamba yang dengannya akan membuka hati hamba tersebut untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa babal ma'rifati fi ahkamillahi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi wa hiya nurun fi qabril insani. Demikian pula ikhwani rahimani wa rahimakumullah, salat itu juga akan dapat membuka hati seseorang untuk mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mengenal perbuatan Allah dan sifat-sifat Allah, dan juga salat merupakan cahaya di dalam kubur seseorang. Li'anna salata 'amudul islami idza qama al-'amudu qama al-bina'u wa idza lam yakum al-'amudu fala bina'a. Dikarenakan yang demikian itu, salat itu adalah ibarat tiang agama. Apabila tiangnya itu tegak, maka tegak pula bangunannya. Namun, apabila tiangnya itu tidak tegak, maka tidak akan ada yang namanya bangunan. Tidak ada yang menyangga. Tidak ada yang menyangga dari pilar-pilar itu. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala melanjutkan, kadzalika nurun fi hasyrihi yawmal qiyamati kama akhbarada bidzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salat merupakan cahaya di padang mahsyar saat hari kiamat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan perkara tersebut. Anna man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamati wa man lam yuhafid 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yawmal qiyamati wa husyira ma'a fir'auna wa hamana wa qaruna wa ubay bin khalaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, barang siapa yang dia menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya pada dirinya, akan menjadi bukti keimanannya, dan akan menyelamatkannya nanti pada hari kiamat. Namun, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan memiliki cahaya. Dan juga tidak ada bukti bagi keimanannya, dan juga tidak ada keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan dia akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, Haman, dan Qarun, serta Ubay bin Khalaf. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui itu semua, maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian mengatakan, fahiya nurun lil insani fi jami'i ahwalihi. Wahada yaqtadi ayuhafidha al-insanu alaiha wa ayyahrisa alaiha wa ayyakthura minha had wa yukathira minha hatta yakthura nuruhu wa ilmuhu wa imanuhu. Maka salat itu adalah cahaya bagi seseorang pada seluruh keadaannya. Salat itu menjadi cahaya bagi seseorang pada seluruh keadaannya. Naam. Dan ini menuntut, mengharuskan agar seseorang, agar manusia itu menjaganya, memperhatikannya, dan memperbanyaknya hingga menjadi banyak pula cahaya yang dia miliki, ilmu dan juga keimanannya. Hingga menjadikan banyak pula apa? Cahaya dia, keimanan dia, dan juga ilmu dia dengan salat. Dengan salat. Kemudian ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wa amma sabru faqala innahu diyaun. Adapun kesabaran, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya kesabaran itu adalah cahaya. Naam. Kesabaran itu adalah cahaya. Ai fihi nurun, lakin nurun ma hararatin. Kama qala Allah ta'ala huwa alladhi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kesabaran itu adalah sinar, pelita, cahaya. Tetapi dikatakan kalau bahasa kita biasanya sinar gitu ya. Kesabaran itu adalah sinar. Sinar itu ya cahaya, tetapi cahaya yang disertai dengan adanya panas. Itu namanya sinar. Cahaya yang disertai dengan adanya panas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan matahari itu bersinar, dia. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan bulan itu bercahaya. Naam. Fadhau'u labudda fihi min hararatin wa hakadha as-sabru. Labudda fihi min hararatin wa ta'abin li'anna fihi masyakkatun kathi kabiratun walihada kana ajruhu bighairi hisabin. Maka yang namanya sinar itu pasti di dalamnya ada panas. Yang namanya sinar itu berarti cahaya yang di dalamnya ada panasnya sedikit. Demikian pula kesabaran. Mesti di sana ada panas. Kesabaran itu ada panas. Lelah. Kemudian di dalamnya memang berat. Maka dari itu pahala, ganjaran, balasan bagi orang-orang yang sabar itu tidak terhingga. Tidak terhingga. Fal farqu bainan nuri fi salati wadhiya'i fi sabri anna adh-dhiya'a fi sabri mashubun bihararatin lima fi dhalika min at-ta'abil qalbi wal badani fi ba'dil ahyan. Kemudian beliau rahimallahu taala menjelaskan perbedaan antara cahaya pada salat dan juga sinar pelita pada kesabaran adalah bahwasanya yang namanya sinar, nah, dalam kesabaran itu disertai dengan adanya panas dia. Karena dalam menjalankannya perlu adanya keletihan hati dan kadang letih fisik juga. Sedangkan cahaya dalam sholat adalah cahaya yang dingin dan sejuk. Sementara cahaya di dalam sholat itu adalah cahaya yang dingin dan sejuk, nur. Nah, bisa difahami ya, cahaya dalam sholat itu cahaya yang sejuk dan dingin. Sementara kalau sinar dalam kesabaran itu disertai dengan panas. Karena ketika menjalankannya itu diiringi dengan letihnya jiwa dan terkadang juga fisik dan juga penuh dengan perkara-perkara yang berat. Nah. Wallahu ta'ala alamu bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.